Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah pengajian Darul Tauhid yang dimuliakan Allah SWT, Masjid Istiqlal Jakarta, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelahnya, Rasul yang telah memberikan contoh teladan untuk kita ikuti dalam peri kehidupan kita sampai kita mati, Rasul yang telah meletakkan pemikiran yang benar atas memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk diamal sampai akhir hayat kita. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sekedar seperti umur nabi saja. Nabi bilang begitu, umur umatku seperti umurku, antara 60-70 tahun, ma baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Kalau ada yang lebih daripada 70 tahun, sudah tidak efektif lagi untuk beramal soleh. Sebelum umur 60 inilah kekuatan yang masih memungkinkan kita maksimal untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT jadikan manusia semuanya, kita ini orang beriman, khalifah Allah. Kita semua orang beriman ini khalifah Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu orang-orang beriman khalifah di atas dunia ini. Semuanya kamu. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya, sebagian kamu direndahkan derajatnya. Kita sama-sama khalifah tapi derajat tidak sama. Untuk apa Allah buat derajat berbeda-beda? Liyabluwakum fima atakum, agar Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya dengan didatangkan Allah derajat-derajat itu. Di dunia ini ada yang jadi nabi. Ada 124 ribu nabi-nabi dan rasul. Ada yang jadi rasul, 313 dari 124 ribu nabi-nabi diangkat jadi rasul. Bedanya nabi menerima wahyu untuk dirinya dan keluarganya saja. Kalau dia dakwahkan hanya keluarganya saja, dia disebut nabi. Kalau dia dapat wahyu, dia dakwahkan kepada diri, keluarga dan komunitasnya, suku bangsanya, dia diangkat jadi rasul. 313 rasul, 25 rasul pilihan, rasul Mustafa, rasul pilihan. Akan beda derajatnya itu. ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi rasul pilihan. Rasul pilihan 25 dan kita wajib kenal namanya. Walau tidak berturut-turut tapi wajib tahu 25 itu. Sebab itu rukun iman. Percaya kepada rasul-rasul itu rukun iman. Walaupun enggak berturut-turut, tapi kalau disebut orang tahu. Musa, ya saya tahu itu Nabi Musa. Musa nabi rasul itu. Ibrahim, ya saya tahu Ibrahim juga rasul. Yahya juga rasul. Idris, benar Idris juga rasul, saya tahu. Dawud juga rasul. Sulaiman juga rasul, saya tahu. Bejo bukan. Harus tahu. 5 dari 25 itu disebut rasul ulul azmi. Rasul yang paling menderita. Mengorbankan seluruh harta, darah, air mata, waktu, perhatian, tenaga, semuanya digunakan hanya untuk agama. Mati-matian siang dan malam. Menderita untuk umat dan agama ini disebut rasul ulul azmi. Ada 5. Pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dakwah ditulis di Quran lailan wan nahara, malam dan siang. Umur 480 tahun diangkat jadi rasul. Dalam Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir menuliskan hadis Nabi Nuh diangkat jadi rasul umur 480 tahun. Dakwah lailan wan nahara, siang dan malam. Sampai umur 900 tahun. Berapa tahun tuh? Berarti 420 tahun. Ya. 420 tahun dakwah siang malam, cuma dapat 80 orang murid. Berarti kan 5 tahun sekali dapat 1. 5 tahun dakwah siang malam dapat 1. Ah, kalau saya mungkin berhenti jadi nabi itu. Kiai sekarang kalau dakwah 5 tahun cuma dapat murid 1, mungkin berhenti jadi kiai. Tapi Nabi Nuh enggak berhenti jadi nabi, terus aja jadi nabi. Enggak diupah lagi. In ajriya illa 'ala Allah rabbal alamin. Upahku hanya Allah bayar. Saya manusia enggak usah bayar. Bayangin. 5 tahun dapat 1, 5 tahun dapat 1. 80 tahun cuman umatnya. 80 orang umatnya. Badai topan datang tahun umur 900. Kemudian Nabi Nuh masih hidup sampai 50 tahun lagi, 950 tahun. Anak bungsunya yang dicintai Kanan kafir. Istrinya yang mendampinginya seumur hidup kafir, malah menghalangi dakwah. Istri kalau menghalangi kita melakukan agama, ajaran agama, maka agama tidak akan tumbuh di komunitas rumah tangga kita. Nabi Nuh itu kenapa dakwahnya tidak berhasil? Karena setiap dia mau pergi dakwah, istrinya dakwah duluan. Begitu Nabi Nuh ganti baju bagus, istrinya udah tahu ini mau dakwah nih. Istrinya duluan pakai baju bagus, berangkat lewat pintu belakang. Dia bilang, ntar lagi suami saya datang, jangan percaya. Gila. Saya istrinya. Sehingga gagal dakwah karena istri suntuloyo. Tapi Nabi Nuh tidak disebut rasul yang gagal. Nabi Nuh disebut rasul ulul azmi. Yang kedua Nabi Ibrahim. Dakwah, masya Allah. Seluruh bangsa yang bisa dijumpai. Lahir di Mesopotamia, Irak. Dakwah situ, diusir. Setelah dibakar Fir'aun, diusir. Pergi ke Jordan, pergi ke Palestine, Suriah. Dakwah di situ. Kawin di situ, dapat istri yang cantik jelita, Siti Sarah. Kemudian pergi ke Mesir. Dapat saudara Raja Kipti, suku Mesir. Suku Kipti Raja Mesir dikasih ya, satu saudaranya. Akhirnya atas permintaan istri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim disuruh menikahi perempuan itu. Perempuan yang berkulit hitam, manis. Suku Kipti namanya Hajar. Kalau cantik, 1000 kali lah cantik Sarah. Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, siapakah wanita tercantik sedunia? Nabi kita menjawab, Siti Hawa, istri Nabi Adam, itu wanita tercantik sedunia. Bagaimana cantiknya? Kulitnya merah jambu. cantiknya sepertiga kecantikan perempuan seluruh dunia dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Itu kalau kita ketemu pingsan itu kita. Itu istri Nabi Adam diciptakan di sorga. Siapa cantik lagi setelah Siti Hawa? Nabi mengatakan Siti Sarah. Cantiknya sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan satu untuk Sarah sendiri. Sama dengan Hawa cantiknya. Sehingga Raja Mesir sampai pingsan gitu. Istilahnya jantungnya itu gak tahan dia melihat Siti Sarah sampai diterkam sama dia. Allah jadikan dia patung, setiap dia menerkam dijadikan patung. Gak tahan dia lihat Siti Sarah cantiknya bukan main. Tinggal sepertiga lagi, nah itu perempuan-perempuan sedunia bagi semua. Sepertiga kecantikan wanita dikeroyok 3 miliar perempuan lebih. Bagi-bagilah situ, jadi gak usah terlalu bangga kalau cantik lah. Tapi Nabi Ibrahim gagal mengislamkan pamannya yang membesarkannya, Azar. Di Quran disebut bapaknya Abuhu Azar. Tapi dalam bahasa Arab, Abu bukan mesti bapak kandung. Abu bisa saja bapak saudara, paman. Kayak orang Jawa kan bilang Pak D, Pak Le, bapak juga, bapak cilik. Tapi bukan berarti bapak kandung. Azar bukan bapak kandung Nabi Ibrahim. Bapak kandung Nabi Ibrahim namanya Tarikh, atau kadang dibaca Tarah. Ibrahim bin Tarikh, bukan Ibrahim bin Azar. Meskipun di Quran dibilang Azar itu bapaknya, tapi bapak itu bapak yang membesarkan dia. Sama dengan Abu Talib. Abu Talib itu disebut bapaknya Nabi Muhammad. Makanya kalau Nabi Muhammad bilang Abi wa Abuk finnar, bapakku dan bapakmu di neraka, itu bukan bapak kandung Nabi. Karena bapak kandung orang Arab menyebutnya bukan Abu, tapi Walid. Apa? Walid. Maka kita doa, ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapakku. Rabbi firli wali wali daya. Wali wali daya. Walid. Walid itu bapak kandung ibu. Ya. Jangan salah. Meskipun bapak angkat, bapak pakciknya yang membesarkannya tidak masuk Islam, Nabi Ibrahim disebut Rasulullah Azmi. Nabi Musa, bapak yang membesarkan beliau dari baby. Fir'aun la'anatullah alaih, malah ngaku Tuhan. Nabi Musa enggak disebut Rasul yang gagal. Nabi Musa disebut Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa alaih salam, lahir-lahir sudah dakwah. Wah, ini manusia unik ini. Baru lahir sudah dakwah. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ditiupkan Allah ruh ke rahim Siti Maryam. Jadi idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi begitu hamil, orang Israel protes, demo. Lahir anaknya di bait al-lahm. Bait al-lahm, lahm bahasa Arabnya daging, tapi bahasa Ibraninya lahm artinya roti. Bait al-lahm, pabrik roti, rumah tempat buat roti. Siti Maria melahirkan di bait al-lahm. Orang Inggris membacanya Bethlehem. Orang Batak membacanya Bethlehem. Di mana Yesus lahir? Di Bethlehem. Bait al-lahm. Begitu lahir, Bani Israel demo. Orang Yahudi, "Hei Maryam, kamu ini orang baik-baik. Pak Lekmu yang memelihara kamu, Nabi Zakaria. Ibumu wanita soleha. Bapakmu imam besar Masjidil Aqsa, Imron. Sepupumu Nabi Yahya. Buyutmu Nabi Harun. Bagaimana kamu bisa berzina begini? Ayo ngaku, anak siapa ini? Zina sama siapa? Ayo ngaku, ngaku. Anak zina sama siapa ini? Ayo ngaku." Begitulah kira-kira demonya orang Israel sama Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam menunjuk anaknya. "Yen kowe arep ngerti jawabane, takonono anak iki." Tapi gak ngomong, tunjuk aja. "Siapa bapaknya? Siapa bapaknya?" Karena Siti Maryam sudah janji, "Ya Allah, kalau aku hamil karena perintahmu, aku siap. Tapi aku tidak akan mau ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku akan menahan diri, gak mau ngomong. Kalau siapa yang nanya anak siapa, berzina sama siapa, Allah yang jawab, aku gak mau jawab." Begitu perempuan ini, Masya Allah. Anak ini jawab. Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Atanial kitab, Allah beri aku sebuah kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah angkat aku menjadi seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kunt, Allah jadikan aku kemanapun aku datang tempat itu jadi barokah. Manapun aku datang tempat yang ku datangi jadi barokah sampai kiamat. Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan anak zina. Fa'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Baru lahir dakwah. Fa'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Satu-satunya anak yang tidak punya bapak, lahir dari rahim wanita, hanya anak Siti Maryam ini, Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan percaya kalau sekarang ada anak perempuan tiba-tiba hamil. Kamu kok hamil? Saya pengikut Nabi Isa. Bukan, itu pengikut Isabella. (Tik) 33 tahun dakwah, muridnya cuma 12. Tidak disebut rasul yang gagal, disebut rasul ulul azmi. Nabi Muhammad SAW dakwah 22 tahun lebih sedikit, seluruh jazirah Arab Islam. Tapi pamannya Abu Talib, Abu Lahab, kafir, tidak berhasil diislamkan. Nabi Muhammad tidak disebut rasul yang gagal, tapi rasul ulul azmi, sayyidul anbiya wal mursalin. Tugas kita pertama ini sekarang adalah sebagai kaum muslimin, tugas kita sama dengan tugas nabi-nabi, yakni mengamalkan agama dan menyampaikannya kepada semua manusia. Semua anda pendakwah, da'i, kalau mengajar harus ulama. Syarat rukun sholat, bagaimana cara membagi warisan, itu harus ulama, harus alim. Tapi kalau dakwah, da'a mengajak orang, ad-da'i orangnya, tidak perlu alim-alim, bener lah. Balighwani walau ayah, satu ayat udah dapat dari Nabi, sudah boleh dakwah. Satu ayat, dakwah sudah boleh. Sebab dakwah bukan mengajar, dakwah mengajak. Ngajak kan gak perlu alim-alim amat. Pak, apa? Waalaikumsalam. 10 menit lagi waktu zuhur, Pak. Ayo ke masjid, sholat berjumaah. Saya bawa. Nah, itu dakwah. 10 menit lagi azan zuhur, Pak. Ayo ke masjid dengan saya, sholat zuhur berjumaah. Itu dakwah. Yang didakwah marah. Mana dalil hadisnya sholat berjemaah? Ah, enggak tahulah, aku tukang jeruk, apa tukang cendol. Jangan tanya-tanya hadis. Kalau mau tanya hadis, ayo ke masjid. Di sana imamnya Tamatan Al-Azhar, orang alim. Nanti saya ajak bapak ke masjid, mau sholat zuhur. Habis sholat zuhur, tanya dalilnya sholat berjemaah sama imam itu. Jangan sama saya. Kalau sama saya tanya, berapa harga jeruk sekilo? Ah, itu saya jawab. Soheh jawabannya. Hari ini kita gak bisa bedakan antara da'i dengan ulama. Kalau kita gak dakwahkan agama ini akan hancur lebur. Makin hari makin rusak, makin hari makin rusak. Mendakwah ini bisa mendakwah orang untuk ibadah. Ayo sholat yuk. Nah, bisa mendakwah orang untuk taklim. Di Istiqlal ada pengajian Darut Tauhid. Ayo kamu ngaji sama saya, pergi sana. Nah, itu mendakwah orang untuk menghadiri pengajian. Mendakwah orang untuk ikut taklim. Jadi dakwah tuh banyak. Bisa didakwah orang untuk ibadah, yuk besok hari Senin kita puasa. Dakwah orang untuk puasa, untuk ibadah, yuk besok kita pengajian di Istiqlal. Mendakwah orang untuk taklim. Saya gak ada sepeda motor, naik sepeda motor saya gratis. Pokoknya kamu mau ngaji, maka semua pahala pengajian yang diterima oleh si orang itu diberikan kepada kita semuanya 100% tanpa mengurangi pahalanya. Kita kemari ngaji dapat pahala dua. Satu pahala ngaji kita, satu pahala kawan yang kita ajak. Kan enak dakwah itu. Mendakwahkan orang untuk taklim. Mendakwahkan orang untuk khidmat. Ini kita perlu, dakwah ini perlu dana. Kita mau ngirim da'i ke Jogja. Di sana ada satu desa murtad. Perlu ngirim da'i ke sana. Kita mau perbaiki musholanya karena udah rusak. Ayo, perlu duit berapa? 300 juta, ayo kita bangun masjid baru di sana, kumpul. Kalau satu orang beratlah 300 juta. Tapi kalau 300 juta itu dibagi 10 ribu orang, enteng, enteng. Khidmat untuk agama, kita pikul bersama-sama agama ini. Kita berkhidmat untuk agama bersama-sama. Ajak orang lain untuk berkhidmat. Dakwah orang untuk berkhidmat. Dan dakwah orang untuk dakwah. Kamu sudah saya bawa ngaji ke Istiqlal, ya. Sudah saya ajak setahun. Ya, sekarang kamu sudah punya sepeda motor. Ya, sekarang kamu bawa orang lain pakai sepeda motormu. Saya bawa orang lain pakai sepeda motor. Jadi mendakwah orang untuk dakwah. Baru agama ini hidup. Ini hari kita enggak peduli kalau untuk agama, kalau untuk dunia mau tiap hari ngajak, enggak bosan-bosan lagi. Kawan kita kantor satu kamar kerja. Hei. Jam 12. Besok gitu, Ge. Besok gitu, Ge. Enggak muak-muak 10 tahun satu kantor tiap hari. Kalau ngajak makan mau aja. Kenapa enggak, Ge? Zuhur. Ayo, zuhur. Saya mau makan siang, habis makan siang, habis zuhur, kita makan siang sama-sama. Ayo, sholat zuhur dulu. Besok lagi, ayo, sholat zuhur. Besok, sholat zuhur. Yuk. Mau makan saya? Iya, habis sholat zuhur makan. Saya juga mau makan. Ayo. Kenapa enggak kita bawa orang kepada agama? Ayo makan. Yuk makan. Kenapa enggak yuk sholat? Yuk sholat. 3 tahun ayo sholat. Sampai dia marah. Kamu ini aku muak sama kamu. Tiap hari kamu sholat, sholat, sholat. Sampai kapan kamu mengajak saya? Muak saya tahu. Ya Allah. Kalau perkara muak, aku lebih muak lagi. Ngajak kau. Udah 3 tahun kau kuajak sholat tak pernah mau. Padahal KTP-mu Islam. Ya Allah. Muak anakulah dari kau. Tapi ya aku tetap ajak. Karena Allah suruh, Rasul suruh. Saya akan ajak kamu. Sampai kapan? Sampai kau mati. Atau aku mati baru berhenti. Kalau aku udah mati pun masih bisa ngajak, kuajak juga kau walaupun aku sudah mati. Saking pentingnya dakwah ini. Saking pentingnya dakwah. Nah, derajat manusia itu beda-beda. Yang paling tinggi derajat nabi-nabi. Kita di dunia ini harus berusaha untuk mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Kerjanya di dunia ini. Di dunia inilah kita bekerja untuk mengambil ranking di akhirat. Ranking di akhirat itu tinggal diterima, kerjanya di dunia. Di dunia bekerja, dikubur menunggu hasil. Di akhirat menerima upah. Jadi di dunia ini harus kerja. Dikubur enggak bisa kerja lagi, tinggal nunggu aja nunggu hasil. Akhirat tinggal terima hasil. Derajat manusia yang paling tinggi yang selamat di akhirat hanya 4. Berapa? Berapa? Enggak banyak-banyak. Yang selamat di akhirat manusia itu 4 derajat saja. Selain yang 4 ini enggak selamat. Siapa yang 4 itu? Ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan bersama-sama di hari kiamat bersama orang-orang yang telah beri kami telah beri nikmat atas mereka, yaitu golongan nabi-nabi. Ini yang paling tinggi golongan nabi-nabi. Surganya namanya Firdaus. Tapi bukan di Firdaus, bukan nabi saja. Bukan nabi saja di Firdaus. Ada orang-orang mukmin yang soleh-soleh masuk ke Firdaus. Yarisun al-Firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita jadi nabi enggak mungkin. Tidak lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Betul. Khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, dipastikan nabi palsu. Pasti. Tidak diragukan lagi. Palsu 100 karat. Palsu berkarat. Di India sudah ada. Dulu sudah ada zaman Sayyidina Abu Bakar sudah ada Musailamah al-Kadzdzab ngaku nabi. Mati hina. Kira-kira 200 tahun yang lalu di India, Mirza Ghulam Ahmad ngaku nabi. Matinya hina. Ya Allah, menurut kabar matinya sedang buang air besar, WC-nya patah. Di India kan WC pakai jamban, pakai papan, lapuk patah, matinya kecemplung tai. Nabi mati mandi tai. Wallahu a'lam. Tapi saya tak lihat, saya dengar kabar dari orang-orang soleh. Tapi saya percaya itu. Ngapain ulama bohong? Gak ada gunanya ulama bohong. Di Indonesia banyak nabi, lumayan. Ya, lumayan. Ada perempuan, Lia Eden namanya. Udah ditangkap polisi, masuk penjara 2,5 tahun. Turunnya di Depok. Depok. Tahu Depok? Tetangga kita Depok. Masuk penjara 2,5 tahun. Gak tobat, masih ngaku nabi. Malah ngaku naik pangkat lagi, malaikat Jibril. Saya kepingin lihat malaikat Jibril gantengnya kayak mana. Saya lihat, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jibril begitu. Gantengan saya dari Jibril. Rusak, rusak. Lahir lagi nabi lagi, turun di Depok juga, Ahmad Musaddiq. Tangkap polisi. Apa pekerjaanmu? Pelatih badminton. Aduh, pelatih badminton jadi nabi. Masuk penjara 2,5 tahun. Enggak tobat, ngaku lagi jadi nabi, gafatar. Bentuk gafatar jadi nabi, katanya saya keturunan Nabi Ibrahim dari istri ketiga, Kontura. Kontura, Kon. Itu kan orang Jawa Timur tuh, Kon. Masuk penjara juga, 2,5 tahun, gak tobat. Turun di Depok juga. Jadi Depok itu kota nabi-nabi itu. Nabi palsu. Tahun lalu ada lagi di Bandung pula, turun jadi nabi, namanya Cecep. Aduh, ditulis aja pakai bahasa Arab, gak bisa tuh Cecep. Udah jadi nabi juga, Bandung. Masuk penjara 2,5 tahun, Masya Allah. Memang polisi terhebat sedunia itu polisi Republik Indonesia. Kenapa? Bisa nangkap 3 nabi. Gak lama kemarin, baru 6 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu di Karawang pula ada nabi pula. Mukti jadi nabi. Zaman Zainuddin Amjad jadi ustadz dulu populer tahun 90-an, ada lagi nabi namanya Tukimin. Disalawati pun gak enak, marhaban ya Tukimin. Tukimin jadi nabi. Kita gak bisa jadi nabi, tapi kita bisa bersama nabi-nabi. Kita bisa bersama dengan nabi. Siapa yang bersama nabi-nabi? Satu. Dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Siapa yang mahir baca Quran akan bersama-sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul di surga Firdaus. Al-mahiru bil Quran, mahir dengan Quran. Fasih, hafal, akhlaknya mulia. Ini tetangga rasul-rasul di Firdaus. Maka wanita kalau mau cari suami, carilah suami yang mahir dengan Quran. Enggak mungkin lapar, enggak mungkin. Orang yang mahir dengan Quran tidak mungkin lapar. Dijamin perutnya. Diharamkan Allah, ahli Quran lapar perutnya, diharamkan Allah. Puasa pun enggak lapar dia. Itu keajaiban Quran. Nanti Dajjal akan turun. Hari pertama turun di Isfahan, Iran. 70 ribu ulama Iran sesat menjadi pendamping Dajjal. Ini hadis Sahih Bukhari. Jadi Dajjal itu turunnya tidak di Wonosobo ya, tapi di Isfahan, Iran. 40 hari Dajjal menyesatkan seluruh orang-orang yang cinta dan tamak dengan dunia. Orang-orang mukmin pergi ke gunung-gunung, di boikot makanannya oleh pengikut Dajjal yang 90% lebih dunia ini ikut Dajjal. Orang-orang beriman tidak dapat makanan, tidak dapat minuman. Minum dan makan mereka zikir saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah beri kenyang, Allah beri tidak haus. Apalagi dia baca Quran, subhanallah. Ini kehebatan Quran. Bagi yang tidak bisa mahir, apa boleh buat? Tapi jangan putus asa, sebab derajatnya tetap tinggi. Mahir itu taufik Allah. Belum tentu orang Arab mahir. Saya pernah tinggal di Arab, di Mekah sana, orang baca Quran orang Arab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hasanatan. Hasanatan. Oh iya, hidung aja menang hidung. Soal fasih belum tentu sama orang Indonesia. Kalau enggak bisa baca Quran fasih, paling tidak derajatnya tinggi juga. Kata Nabi, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrani. Siapa baca Quran nyangkut-nyangkut, patah-patah, enggak lancar, lidahnya bengkak-bengkok, dia dapat dua pahala. Lahu ajrani, dua pahala. Satu pahala jihad, mendatangi guru belajar dengan susah payah, enggak pandai-pandai, 10 tahun bodoh terus, sabar, dapat pahala jihad, mati di jalan, mati syahid. Yang kedua, baca Quran satu huruf tetap dihitung 10 pahala. Tetap dihitung 10 pahala satu huruf. Dia baca fala fala, gurunya di depan. Fala fala uk la uk fala fala. Gurunya pingsan. Kumat darah tingginya, masuk rumah sakit. Anak muridnya enggak berdosa, dapat pahala dua. Masya Allah. Tapi orang enggak sabar hari ini, baca Quran enggak sabar. Susah lah, orang namanya bukan bahasa kita kok. Susah, gak apa-apa, terus belajar. Mati bersama nabi-nabi, Masya Allah. Yang kedua, ana wa kafilul yatim hakadha. Kata Nabi, aku dengan orang yang ngurus anak yatim begini. Nabi renggangkan jarinya, aku dengan orang yang mengurusi anak yatim begini. Tetangga di surga dengan Rasulullah, orang yang mengurus anak yatim. Biar satu orang, kita uruslah anak yatim, biar satu orang. Syukur-syukur bisa urus banyak. Gak bisa, minimal kita udah kerja, punya gaji, minimal satu orang anak yatim kita urusin. Sebab apa? Itu tiket kita untuk menjadi tetangga Rasulullah di surga. Masuk surga banyak, ada 7 tingkatan surga, 8 surga. 8 surga. Kita mau yang Firdaus, tentu ada tiketnya. Tiketnya apa? Urusan anak yatim. Kalau ngurus anak yatim begini dengan Rasul di surga. Ini baru ngurus anaknya, bagaimana ngurus mamaknya? Kalian ketawa aja. Ngurus anak yatim begini dengan Nabi di sorga, bagaimana ngurus mamaknya? Bukan mama anak yatim itu, mamak kita. Kalau kita urusi anak yatim begini dengan Rasul di sorga, kalau ngurus ibu kandung kita begini di sorga, bukan ibunya si yatim itu. Ibunda kita itu tiket masuk sorga, dan sorganya bersama nabi-nabi. Bapak kita itu tiket masuk surga. Surganya bersama nabi-nabi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Nah, ini kesempatan. Kalau kita punya uang, ibu bapak lah dulu disenangkan. Begitu bekerja, rajin puasa Senin Kemis, agar jangan nikah dulu. Paling tidak khidmat ibu bapak kita dulu. Belum punya rumah, dia bikinkan rumah. Belum pergi umroh, dia antarkan umroh. Jangan baru kerja masih percobaan aja udah nikah, terus kawin, terus diambil istrinya semua duitnya. Bapak ibunya cuma dapat surat aja. Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Menanggung beban. Gimana gak menanggung beban? Baru kau nikah, baru kau kerja udah nikah. Motor kredit, rumah kredit, mobil kredit, kulkas kredit, istri kredit. Datang istri gak mau tahu pula, pokoknya kamu suami saya, mana gaji? Setiap tanggal 1 suami gajian ditunggu depan pintu gini. Jangan pura-pura lupa. Amplop, amplop, amplop. Dibuka, robek gitu, ditung pakai ludahnya. Kurang 2 lembar. Setruk lah lakinya ini. Perempuan, hak kamu ada, tapi hak ibu mertuamu ada juga, ibu bapak mertuamu ada juga. Kalau suamimu mati, kamu dapat hak 1/8 harta warisan suamimu kalau punya anak. Tapi ibumu, ibu mertuamu itu punya hak 1/6 dari harta suamimu. Artinya lebih besarlah hak mertua daripada hak istri. Begitu. Kita ini sadar, dikit sadar. Ini laki-laki ini kadang-kadang kumisnya begini. Tapi kalau udah dibentak istri, diam, langsung turun. Kita gak boleh takut sama istri. Istri itu bukan bos kita. Dia diciptakan Allah dari tulang rusuk yang sebelah kiri, mindila. Artinya dia pendamping kita. Tempat berbagi cerita, tempat berbagi beban, tempat berbagi bahagia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu perempuan pakaian istrimu, kami laki-laki ini pakaian kamu. Sama-sama pakaian itu kan harusnya sama-sama bagus lah, sama-sama enak. Ini kalau mau enaknya dia semua, gimana orang tua kita laki-laki? Paham? Paham? Beritahu istrimu, ma, apa sayang ke, apa kok pokoknya panggil yang, kamu jangan main cerahap. Duit kamu ambil semua, mamaku dapat apa? Harus dibagi. Ya kita aja masih kurang. Lah dulu bapak saya kurang juga, ibu saya kurang juga. Sekarang kita kurang untuk mereka kan gak apa-apa. Supaya dapat tiket masuk surga. Yang ketiga, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, kata Nabi. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau yang kita cintai itu Rasulullah, siang malam kita rindu sama Nabi. Mulut kita tidak berhenti berselawat. Seluruh tubuh kita ini wujud sunnah Rasul. Kita akan bersama dengan Rasul di hari kiamat. Jadi Nabi gak bisa, bersama Nabi bisa. Maka jangan coba-coba menghina sunnah Nabi. Dengan sengaja menghina sunnah Nabi, padahal yang dihinanya itu sunnah dan dia tahu itu sunnah, dia murtad dari Islam. Kalau tahu Nabi itu berjenggot dan sunnah Nabi adalah jenggot sunnah Nabi, dia tidak berjenggot, belum tentu berdosa. Tapi kalau menghina jenggot dan dia tahu itu sunnah, bukan berdosa, dia murtad dari Islam. Batal imannya. Kalau dia lihat jenggot, saya tahu itu sunnah Nabi, tapi saya tidak berjenggot, belum tentu berdosa. Tapi kalau ini memang sunnah Nabi ini jenggot, tapi aku kalau lihat jenggot, ingat aku sama kambing. Kambing kau, kambing. Asal orang berjenggot, kambing. Asal orang berjenggot, kambing. Padahal dia tahu sunnah, dia murtad dari Islam. Bukan karena menghina saya berjenggot, tapi karena menghina sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang sedih. Kita berjenggot dibilang kambing, berjenggot dibilang kambing. Untunglah orang-orang soleh gak membalas. Kalau membalas apa susahnya? Tidak berkumis tapi berjenggot, kambing. Ya, kita pun bisa balas. Tidak berjenggot tapi berkumis, kucing. Apa payah balasnya enggak? Tidak berjenggot, tidak berkumis, anjing. Bisa kita balas, tapi kita enggak mau balas. Allah yang balas. Sunnah Nabi itu kecil aja kita amalkan, efeknya besar. Ini pakaian sunnah Nabi. Dari kakhair, ini yang terbaik. Dari 3 pakaian laki-laki yang ada di Quran. Surah Al-A'raf ayat 26. Pakaian laki-laki itu 3. Yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat, celana jojon. Pakai celana jojon, tutup pusar sampai dengkul, sholat Jumat sudah sah, gak usah pakai baju. Sah gak? Sah, cuman kan kebangetan banget. Sempat satu istiqlal gak ada yang pakai baju semua. Khotibnya juga cuman celana jojon juga. Memang sah, tapi kan agama bukan sekedar sah. Ada kehormatan, ada adab-adab di dalamnya. Yang kedua, warisya, paket eksekutif. Kalau orang Melayu pakai teluk belanga, kalau orang Jawa pakai belangkon, pakai sarung, kalau orang Barat pakai jas, itu pakaian eksekutif, risya. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian taqwa. Zalika khair, yang ini yang paling bagus. Kalau saya pakaian begini, kira-kira ada yang ragu saya orang Islam? Saya pakaian begini nih ya, jubah, serban, jenggot, ya kan? Terus saya keliling dari Australia sampai Kanada. Setiap orang jumpa saya, orang yakin gak saya orang Islam? Ada yang ragu? Ah, jangan-jangan ini PLB gue ada? Nah, pasti yakin. Nah, itu pakaian terbaik. Dan pakaian terbaik ini ternyata melindungi kita untuk berbuat jahat. Itulah kekuatan sunnah. Kalau saya ganggu perempuan pakai baju begini, dek, ah dek, ah dek, perempuan itu marahnya atau mana? Pak, hormatilah pakaian bapak ini. Tuh, lihat, pakaian itu bermanfaat. Malulah bapak kepada Allah. Pakaian begini sweet-sweet. Kalau mau sweet-sweet, buka baju dulu. Hebat pakaian itu. Bayangkan kalau orang pakai jubah serban begini, malam-malam jam 1 malam datang ke diskotik. Orang lagi gedek di sana kan. Tiba-tiba kita datang, assalamualaikum. Itu satu diskotik bubar itu. Setan! Ada setan datang. Itu berarti sunnah Nabi itu punya kekuatan. Paham? Makanya nikmat sekali pakaian begini. Ya, saya sudah dari Australia sampai Kanada, sampai Eropa, sampai Jepang, pakaian begini aja, aman aja. Di Cina saya tahun 2005 keliling seluruh Cina. Setiap orang Cina jumpa saya, beli makanan gratis. Ini itu gratis. Orang seneng aja lihat saya. Hanya ocama lah, ocama. Ocama biladeh. Ocama biladeh. Aman saya seluruh Cina. Kita bisa bersama Nabi kalau kita cinta pada Nabi. Siang malam kerinduan kita pada Nabi. Alangkah indahnya ya, kita gak jumpa Nabi, gak pernah dengar suaranya yang merdu, gak pernah memandang wajahnya yang tampan, tidak pernah jumpa dengan wahyu yang dibaca langsung dari mulut baginda Rasul. Tapi kita diberi iman, kan hebat itu. Alangkah indahnya dan syahdunya kalau kita menyebut Nabi. Saya teringat Bimbo. Waktu dikabarkan Bimbo, Sam Bimbo wafat, saya sempat menangis. Sebab waktu kecil-kecil saya pernah dibikin bangga oleh Bimbo itu. Lagi main-main kelereng kami sama kawan-kawan, tiba-tiba radio bunyi itu. Dulu kalau ngidupin radio kuat-kuat itu. Ceng, ceng. Wow, semua berdiri. Ada anak bertanya pada bapaknya. Kami semua berhenti main kelereng itu. Sampai habis lagu itu. Ih, bahagia sekali rasanya zaman-zaman itu, tahun 70-an itu. Mendengarkan lagu Bimbo itu. Tiba-tiba dengar Bimbo wafat, sedih juga. Ternyata Bimbo gak wafat. Waktu pembukaan musabaqah Tilawatul Quran, saya hadir itu di Lombok. Tiba-tiba selesai acara, Bimbo nyanyi, ada sajadah. Wah, saya langsung berdiri, Bimbo. Saya bilang, gak jadi mati rupanya. Macam. Bangga sekali. Ada satu Bimbo itu, ada satu lagunya, syairnya dikarang oleh Taufik Ismail, tentang Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, terasa engkau di sisi. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Aduh, rasanya kalau adalah Rasul sekarang di sini, kepingin rasanya memeluk dan mencium kakinya. Masya Allah. Cinta pada Rasul tidak main-main. Anda bukan dapat syurga, tapi Anda dapat syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang jujur. Orang-orang jujur ini satu tingkat di bawah Nabi. Sebab untuk jadi jujur perlu waktu puluhan tahun. Dari kecil kita jujur, jujur, jujur, jujur, sampai kita tua terbawa terus sampai distempel oleh Allah. Siddiq, orang yang jujur. Sehingga satu desa kita menyebut kita dengan tambahan nama Zulkarnain. Zulkarnain jujur. Si Zulkarnain yang jujur. Si Bejo yang jujur. Aminah yang jujur. Masya Allah, jujur itu diberi Allah belakangan melalui lisan sahabat-sahabat kita. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang jujur. Masya Allah. Kalau datang orang ke desa kita, "Pak, saya mau ketemu Pak Udin." Di sini ada 5 Udin. Udin itu kawan saya sekolah dulu. Dia terkenal lugu dan jujur. Oh, kalau Udin yang jujur cuma satu sana, yang jualan kambing. Yang lain gak jujur semua. Masya Allah. Jujur itu, Siddiq itu, pangkatnya satu derajat saja di bawah Nabi. Gak gampang jadi orang jujur. Di bawahnya syuhada, orang mati syahid. Orang mati syahid itu sebentar. Musuh datang menyerang negara kita, kita bangun, bismillah, Allahu Akbar, perang, dar, ditembak, mati. Dapat, kita syahid sebentar. Kalau jujur itu perlu waktu lama. Maka jujur lebih tinggi pangkatnya orang jujur daripada orang mati syahid. Orang mati syahid aja dikubur tidak busuk jenazahnya. Yurzakun farihin, diberi makan, diberi minum. Di dalam kuburnya diberi makan, diberi minum. Bagaimana orang jujur? Maka heran saya ada orang mengatakan, orang ahli ilmu lagi, dokter lagi, lebih baiklah pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Islam tapi koruptor. Mana ada orang kafir jujur? Tuhannya aja ditipunya, apalagi kita. Mana ada, Siddiq itu kan satu derajat di bawah Nabi. Mana ada orang kafir mencapai derajat Siddiq? Mati syahid, tidak ada orang kafir mati syahid. Yang keempat, wassalihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang paling rendah, yang selamat di hari kiamat. Kafir jadi soleh aja gak bisa, apalagi jadi Siddiq. Kafir jadi soleh aja gak bisa, apalagi jadi Siddiq. Kita lihat di Quran surah Hud, ketika Nabi Nuh alaihissalam naik perahu bersama 80 orang beriman, termasuk anaknya 3, Ham, Yafid dengan Sam, tapi istri dengan Kanan tidak. Istrinya, anaknya Kanan, anak bungsu tercinta, bergabung dengan kelompok kafir. Ketika itu ombak setinggi gunung, fi maujin kal jibal, ombak setinggi gunung. Nabi Nuh naik perahu dari kayu, panjangnya 150 meter, bertingkat 3. Tingkat bawah untuk binatang besar-besar, gajah, beruang, segala macam. Tingkat kedua manusia 80 orang. Tingkat ketiga burung-burung. Ketika itu Nabi Nuh lihat anaknya fi ma'zil, di atas sebuah bukit kecil, terpencil di atas air, lagi menuju berusaha mau naik gunung yang tinggi. Dipanggil Nabi Nuh anaknya dengan rasa cinta. Ya bunayyarkam ma'ana. Oh anakku sayang, buah hatiku, belahan nyawaku, belahan jiwa, intan manjaku, anak bungsuku yang paling kucintai. Ger, anak bungsuku yang paling tak sayangi. Ndang mreneo. Sini bersama kami naik perahu. Walatakum ma'al kafirin. Jangan gabung dengan kelompok sana. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Oh bapak, aku lebih yakin gunung bisa menyelamatkan aku dari perahu bapak. Perahu bapak itu kecil, ombak setinggi gunung. Kalau perahu bapak ketimpa ombak kan tenggelam, mati semua kita. Kalau perahu bapak nabrak gunung, pecah, mati semua kita. Aku lebih yakin naik gunung, biar aku naik gunung bersama orang-orang pembesar-pembesar negeri ini. Yang sama bapak kan kuli-kuli, budak-budak, orang miskin-miskin. Saya mau sana aja, banyak dana, banyak semua sana ada semua. Artis-artis di sana semua. Kami ini budak-budak ini, pengikut bapak. Makana minal mughraqin, ditenggelamkan Allah. Secara akal betul itu, anak Nabi Nuh itu secara akal betul. Kalau naik perahu nabrak gunung kan pecah mati. Kalau naik perahu ketimpa ombak setinggi gunung, tenggelam kan mati. Kalau naik gunung gak mungkin mati, karena gunung tidak pernah sejarahnya tenggelam. Paling-palinglah gunung meletus. Di Medan ada syair Melayu yang terkenal tentang gunung. Kalau meletus Gunung Sibaya sayang, alamat Medan menjadi abu. Dayungku putus, layarku koyak, kemana arah sayang hendak ku tuju. Kalau meletus Gunung Sibaya, mana ada. Kalau tenggelam Gunung Sibaya, dia orang gilanya kau ini ya. Mana adalah gunung tenggelam, Mas? Betul itu menurut akalnya, naik gunung selamat. Tapi ternyata menurut Allah, menurut Nabi, jangan naik gunung, naik perahu. Tenggelam, habis. Selesai topan. Selamat orang beriman. Tapi anak Nabi Nuh yang paling dicintai justru mati. Ada perjanjian sebelum badai terjadi bahwa keluarga Nabi Nuh akan diselamatkan Allah. Tiba-tiba setelah badai, ternyata anak kecintaannya mati. Nabi Nuh doa, ya Rabbi, inna bni min ahli. Aduh, sedih betul ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu kan keluargaku. Anakku kan keluargaku. Kanan itu kan anakku. Dia kan keluargaku. Kenapa mati? Padahal janjinya kalau terjadi badai, anakku enggak mati. Kenapa bisa mati ya Allah? Dijawab sama Allah SWT. Ya Nuh, qala ya Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukan anakmu. Nih, wanada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli. Maka mengangkat tanganlah berdoa Nabi Nuh dengan merintih, ya Rabbi Tuhanku, sesungguhnya anakku kan antu kan keluargaku, kok mati anakku itu. Wa inna wa'dakal haq, sedangkan janjimu benar, keluargaku tidak akan dimatikan. Wa anta ahkamul hakimin, kamu adalah hakim yang paling bijak. Tidak ada lebih hebat hakim daripada engkau ya Allah kebijaksanaannya. Qala, dijawab Allah, ya Nuh, hey Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, anakmu bukan anakmu. Anakmu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, anakmu beramal tapi enggak soleh. Beramal tapi enggak soleh. Mati-matian naik gunung menyelamatkan nyawa, beramal tapi tak soleh. Soleh adalah beramal menurut maunya Allah dan Rasul. Kalau ada perempuan mau nyebrang jalan, jalan raya ramai, anak gadis cantik jelita mau nyebrang, sudah setengah jam enggak berani saking ramainya, keringet, berkeringet. Tiba-tiba kita lewat, lihat anak gadis, kita tanya, adik mau kemana? Abang saya mau nyebrang tapi takut. Apakah adik mau abang tolong? Mari bersama kita menyebrang. Mau, kita pegang tangannya, cek, ayo kita nyebrang. Selamat sampai sana, kita telah menolongnya. Perbuatan kita baik, mungkin baik, tapi tidak soleh. Kenapa? Karena perempuan itu bukan istri kita, bukan mahram kita, kok kita pegang tangannya? Ya tapi kan menyelamatkan mau nyebrang, kan bisa pakai sapu tangan. Hah? Ya kan? Kan bisa. Kau pegang sebelah sana, aku pegang sebelah sini. Hah, kan? Kan bisa. Kenapa harus kita pegang tangannya? Kita disuruh beramal soleh, bukan berbuat asal-asalan. Soleh adalah menurut aturan Allah dan Rasulnya. Mana ada orang kafir yang soleh? Karena orang kafir berbuat tidak menurut Allah dan Rasul. Terakhir saya pesan, waktu saya habis, kita ini diperintahkan puasa Ramadan. Perintahnya cuma satu ayat loh. Perintahnya cuma satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Patuh kita semua. Jangan kau minum khamar, minuman keras, khamar itu haram. Cuman satu. Cuman satu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Satu. Al-Maidah 90, tapi kita semua taat, enggak minum khamar. milih pemimpin itu lebih 10 ayatnya. Kenapa kita enggak taat? Saya kecewa ada kata-kata bilang, jangan mau dibodoh-bodohi pakai ayat Quran An-Nisa 51. Al-Maidah 51. Ustaz-ustaz memakai An-Maidah 51 untuk membodoh-bodohi rakyat enggak milih saya. Ini bahaya kata-kata ini. Jangan kalian pakai surah Al-Maidah ayat 51 untuk membodoh-bodohi rakyat tidak memilih saya. Itu bahaya. Karena saya bukan orang Islam. Enggak milih saya pakai-pakai ayat 51 surah Al-Maidah itu membodohi umat. Itu bahaya kalau dipakai nanti. Saya adalah dosen semantik, saya 29 tahun. Nanti mafia-mafia Cina yang buat minuman keras, dia akan bilang juga, jangan mau dibodoh-bodohi pakai Al-Maidah 90 bahwa khamar itu haram. Jangan pakai-pakai Al-Maidah 90 untuk membodoh-bodohi umat mengatakan minuman-minuman keras itu haram. Nah, nanti germo ngomong gitu juga. Ini jangan bodoh-bodohi umat pakai surah Al-Baqarah bani Israil wala taqrabuz zina. Jangan dipakai itu ayat, jangan kau dekati zina, itu menghalang-halangi membodoh-bodohi rakyat untuk berzina di tempat saya, kata germo pula. Ya kan? Wah, cilaka kalau begini. Toke babi ngomong pula. Kalau dulu toke babi cuma nyanyi aja. I don't wanna toke babi. Ah, dulu gitu. Sekarang dia ngomong pula, jangan mau kalian ini jangan mau dibodoh-bodohi pakai surah Al-Maidah ayat 3. Itu daging babi haram. Itu pembodohan terhadap umat. Kalau begitu gawatlah, nanti anak durhaka bilang pula, Ustaz jangan membodoh-bodohi saya supaya jangan durhaka orang tua. Wala taqullahu ma'uf wala tanharhuma. Itu ayat jangan Ustaz pakai untuk membodoh-bodohi saya. Hobi saya itu nendang pinggul bapak saya. Waduh, kalau beginilah ceritanya, kiamatlah dunia ini. Paham? Saya kecewa, saya kemarin tidak di sini, saya ada di Kalimantan, keliling saya di Pemangkat, di Singkawang, ke sanalah daerah Kalimantan sana. Tadi malam masih di Pontianak saya. Tidak ada sinyal, jadi saya tidak bisa berikan komentar. Tapi kita harus ingat, kita tidak boleh menjelekkan orang. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita wajib membela kita. Kita wajib membela orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Masa kita enggak bela saudara kita? Tapi bukan berarti kalau bela saudara terus kita menginjek-injek tetangga. Tetangga kita tangkap, anaknya kita injek-injek. Kenapa? Karena saya suka kepada saudara saya, maka tetangga harus saya injek-injek. Kan enggak begitu. Paham? Paham? Begitu aja. Saya kalau saya dituduh SARA juga tuh. Terkujurkan itu SARA anti Cina. Kok anti Cina? Saya ini anak Cina. Ibu saya Cina, lihat mata saya nih. Ibu saya Cina, kakek saya Cina, nenek saya Cina asli. Asli Cina saya. Kulit saya kan kulit Cina. Emang kulit Papua saya. Saya kulit Cina. Muka saya muka Cina kok. Iya. Lo Allah tidak percaya we orang anak Cina lo. Saya anak Cina. Alhamdulillah Allah beri hidayah, ya kan? Tidak bisa dibayar dengan uang itu. Bapak saya memang orang Islam dari dulu-dulu. Kalau ibu saya enggak. Ibu saya lah yang Islam. Kakek nenek saya buyut-buyut-buyut sampai ke Laksamana Cheng Ho sana enggak ada yang Islam. Gak tahu saya siapa, pokoknya keluarga ibu saya sampai sekarang masih Cina, belum Islam. Bapak saya Islam. Jadi saya tak mungkinlah membenci orang Cina. Maaf pula saya membenci orang Cina, bibi-bibi saya Cina kok, sepupu-sepupu saya Cina kok. Tapi kan kita harus menyampaikan agama yang betul. Saya ini kan gak cerita politik di sini, saya cerita agama, ya kan? Kalaupun agama itu mengajarkan untuk menjalankan politik, Ya tentunya saya mau seluruh orang Islam yang berpolitik tetap berpolitik dalam jalur agama. Untuk apa berpolitik kalau enggak bela agama, enggak ada pahala apa-apa. Enggak ada pahala apa-apa. Untuk apa Anda sekolah kalau Anda enggak bela agama? Untuk apa Anda jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat kalau enggak bela agama? Kita semua membela agama kita dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menganut agama garis miring kepercayaan dan menjalankan ajaran agama dan garis miring kepercayaannya masing-masing. Itu aja. Terima kasih ya. Yang KTP Jakarta ingat ya. Awas lu Pak Dek. Awas lu Pak Dek. Ada kiroman katibin. Ya lamu nama taf'alun. Dia tahu apa yang kamu buat. Dia tahu apa yang kamu buat. Saya tidak peduli dengan politik, saya enggak mau. Dari dulu saya diminta ikut politik. Tidak mau. Saya diminta jadi anggota DPR masih tahun 87 lagi. Baru jadi dosen setahun di USU saya. Diminta. Tidak mau saya. Saya lebih senang jadi guru. Dan tidak mau sedikit pun mau jadi politikus. Jadi pejabat enggak mau. Sekarang saya jadi guru, wali kota cium tangan saya. Gubernur cium tangan saya. Menteri cium tangan saya. Kalau saya ikut kampanye jadi wali kota, saya cium tangan gubernur. Saya cium, turun. Tangan gubernur dicium. Sekarang gubernur cium tangan kita, ya enggak? Ayo, pilih mana? Pilih cium tangan gubernur apa dicium gubernur? Udah di atas kok mau turun, kan bodoh. Jangan mau. Tapi kalau kalian mau, silakan. Nah, kami beri amanat 5 tahun. Nah, ini amanat, kau peganglah 5 tahun. Kalau kau khianat, kau tanggung jawab sama Allah. Begitu. Paham? Habis? Enggak ada pertanyaan ya? Enggak ada pertanyaan. Twitter ada, Ustad Tengku. Ustad pakai deh, Ustad Tengku. Boleh di follow Twitternya. Sudah 5.500. Insyaallah. Mari. Apa? Istri satu. Insyaallah sampai mati. Kalian gak ada harapan. Sekarang siapkan bekal kita akhirat. Kita sumbang. Berapa kita bisa sumbang? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah semua. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اسمعوا يا نبي سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi di hari kiamat. Bersama kakek nenek moyang kita, anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Share Lovers. Kali ini saya akan berbagi info tentang why you must watch Share Channel. Kenapa kalian harus nonton Share Channel? Want to know why? Ingin tahu mengapa? Pertama, karena Share Channel adalah TV sehat dan bermanfaat untuk umat. Ya, channel ini menyajikan tayangan yang bukan hanya sekedar menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan. Hindarkan dan jaga keluarga Anda dari dampak tayangan televisi yang kurang mendidik, tontonan sensual, pornografi, tayangan sampah, dan tontonan lain yang merusak generasi. Bekerja sama dengan organisasi pilihan, juga narasumber-narasumber terpilih, Share Channel menjadi solusi untuk dihadirkan ke tengah keluarga Anda dengan sajian tayangan yang informatif dan edukatif. Inilah program-program Share Channel. Inspiring Islam, Islam the Truth Inspiration. Dalam hidup ini adalah hati yang berpenyakit. The best DNA for a better generation. Ya, kita bikin atau membantu anak kita pede. The knowledge all you can learn about. Al-Quran itu tidak diturunkan untuk seluruh umat manusia ya. Tidak diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ya tidak, karena kan Al-Quran itu diturunkan kepada khususnya bagi orang-orang yang ingin menjadi muslimah yang syar'i. Al-Quran, guidance of life. Ingin tahu cara mengakses channel di rumah Anda? Pasang dan gunakan antena parabola Anda untuk mengakses channel yang mengudara di satelit Palapa D. Sertakan diri Anda untuk bersinergi membangun generasi bangsa bersama Share Channel. Dukung kami dengan like fanspage Share Channel. Follow Twitter at Share Channel TV. Dan subscribe YouTube kita di Share Channel. Atau kunjungi website kami di www.sharechannel.net. Doakan Share Channel ya, agar terus mengudara demi menebar manfaat dan kebaikan untuk generasi yang lebih baik. Share Channel, sharing and inspiring innovation channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita dengan sebaik-baik, sesempurna-sempurna penciptaan. Segala puji bagi Allah yang mengurus kita siang malam, setiap saat, tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada satupun yang hadir, yang menyimak, kecuali yang ditetapkan Allah harus mendapatkan kesempatan ini. Dan Dialah Allah yang Maha Tahu segala pikiran kita, segala perbuatan kita, apapun yang kita ucapkan, termasuk segala niat yang ada di hati. Allah tahu persis seluruh dosa dan maksiat yang kita perbuat, dan Dialah yang menutup-nutupi sehingga orang-orang tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Dan Dialah Allah yang Maha Pengampun, yang memberi kesempatan hamba-Nya untuk bertobat. Dialah Allah yang Maha Baik, yang mendahulukan rahmat-Nya daripada azab-Nya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asma Allah yang kita kaji kali ini dengan segala keterbatasan kemampuan adalah Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Al-Muqtadir, Allah yang Maha Kuasa. Kita sudah sering sekali mendengar Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dalam Al-Baqarah 284, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya, kita harus paham bahwa segala sesuatu yang ada di jagad semesta ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, dan Allah tahu persis apa yang Dia ciptakan. Allah tahu persis semua keperluan kita, karena yang menciptakan keperluan juga adalah Allah. Allah Maha Tahu semua keinginan kita, dan Allah menggenggam apapun yang kita inginkan. Jadi jangan risau hadirin, Allah tahu tentang apapun. Yang belum menikah Allah tahu persis, karena yang belum memberi jodoh juga Allah. Nah, seringnya kita berharap justru kepada selain Allah. Padahal yang memiliki segalanya adalah Allah. Yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Bisa dibacakan surat Ali Imran 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang memiliki apapun kecuali Allah yang memberi. Tidak ada jabatan apapun kecuali Allah yang menakdirkan. Dan tidak ada yang turun dari jabatan kecuali Allah yang menghendaki. Yang ditangkap itu sebetulnya keinginan Allah saja. Allah gerakan seseorang untuk membuka sesuatu, lalu digerakkan polisi untuk menyergap, atau digerakkan KPK. Sebetulnya dibalik semua itu adalah cuma satu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat seseorang dapat sesuatu itu bukan karena hebat, karena Allah saja mau. Termasuk yang jadi gubernur dimanapun juga, atau jadi kepala daerah apapun, tetap yang menentukan itu hanya Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amal soleh, saling mengingatkan, patuh saja kepada yang Allah suka. Sudah selesai tugas kita, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah, memohon kepada Allah dimaksimalkan ibadah dan doanya, lalu pasrah. Sebaik-baik kejadian nanti akan terjadi. Cocok atau tidak cocok dengan kita, yang paling penting adalah apa yang terbaik menurut Allah. Kadang-kadang yang tidak cocok yang terbaik akan menggugah. Qasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Allah. Jadi jangan terlalu serius dengan pilkadal, ya. Tahu pilkadal? Pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkada al, ya. Allah satu-satunya yang menguasai segala-galanya. Tidak akan pernah terjadi apapun tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan memberikan satu butir kurma. Seluruh manusia dan jin bergabung, tapi Allah tidak menghendaki, tak akan dapat kurma. Mau semua orang berjanji, tidak ada. Tanpa izin Allah tidak terkabul. Semua orang mau mencelakakan sedunia, tapi Allah tidak menghendaki celaka, tidak jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Ini tubuh milik Allah, tidak bisa terluka tanpa izin pemiliknya, tidak bisa mati tanpa izin pemiliknya. Harus sampai ke sana. Walau cinta sudah membara, walau janji sehidup semati, kalau engkau mati duluan, tetap saja mati, ya. Dan dia punya jodoh yang lain. Maka jangan bicara apapun sebelum tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Karena wajahnya ini ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Kita coba bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Karena masalah itu berat dan ringan bukan masalahnya, berat dan ringan itu ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, semuanya berat. Benar? Tenang, ada Allah yang maha dekat, yang maha baik. Silakan Ustaz. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi siap bahwa hidup ini pasti akan ada persoalan. Persoalan itu bukan beban. Persoalan itu karunia. Persoalan tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan. Orang tidak lulus ujian di sekolah bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Jadi kalau kita menderita bukan karena persoalan yang ada, melainkan karena salah menyikapinya. Orang beriman kan tidak ada ruginya dalam hidup ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan orang yang beriman, inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Jadi kita mah enggak ada yang rugi kalau benar menyikapinya. Dan tidak ada yang demikian kecuali mukmin. Inna asabatu sarau syakar. Ketika Allah memberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka kebaikan baginya. Jadi nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Diberi uang itu baru kertas yang digambari, belum ada apa-apanya kecuali syukur. Uang yang ada di dompet saudara dengan uang yang di sebuah padepokan mungkin sama, mungkin beda. Tapi jadinya kebaikan yang di tangan kita kalau sudah kita syukuri. Ini uang titipan Allah, kita muji ke Allah, pakai di jalan Allah, berterima kasih kepada yang jadi jalan, itu jadi baik. Termasuk kemudaratan. Kalau kita diberikan ujian seperti tadi itu, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wabashirish shabirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi kita coba supaya kita dapat ampunan rahmat Allah dan petunjuk, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 156. Kita harus benar-benar siap bahwa hidup ini bekal ada sesuatu sedikit, ya, seperti jerawat di wajah kecil, tapi orang menderita karena fokus ke jerawatnya, bukan fokus ke wajahnya, bukan fokus ke tubuhnya. Padahal kalau orang fokus ke tubuh, alhamdulillah Allah memberikan jerawat, untung kecil. Tidak ada jerawat yang lebih besar dari hidung, lebih besar dari kepala, lebih besar dari tubuh. Namanya bukan jerawat, hadir. Nah, kita belajar sabar. Minat? Nah, enggak minat, enggak apa-apa, hadir. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar itu adanya pada pukulan pertama. Sabar itu ada sabar dalam taat, ada sabar dalam menjauhi maksiat, ada sabar ketika ditimpa musibah. Sampai sesuatu yang tidak enak, lisan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami semua kembali kepadanya. Nah, kita coba latih, ya. Ini pola latihannya. Karena ada tahu, ada paham, ada bisa. Tahu itu mendengar, paham itu dengan belajar sungguh-sungguh, tapi bisa itu dengan berlatih. Tahu berenang, belum bisa berenang. Kalau berlatih berenang, itu baru bisa. Jelas? Dan berlatih juga tidak langsung bisa. Walaupun diajarkan gaya kupu-kupu, besar kemungkinan ketika mulai berenang dia gaya batu. Walaupun dia dikasih tahu teori gaya dada, besar kemungkinan tahap kedua gaya gogog, ya ya. Barulah sesudah minum air, mata perih, telinga mendengung, beberapa puluh kali latihan jadi ahli. Begitu pula kalau mau jadi ahli sabar, tidak cukup dengan mendengar ceramah ini. Satu, sabar, ya. Ada yang ngajarin sabar, tapi kurang sabar. Sabar ya nak, nanti sarapannya ibu masakin. Sekarang ibu nyuci dulu. Bu, lapar bu. Sabar nak, ibu kan belum selesai. 10 menit lagi. Udah 10 menit. Bu lapar. Sabar. Sabar. Kata ibu kan sabar, sabar. Gitu. Berarti ini baru tahu teori, hadir. Ini ngajarin sabar, ngajarin tidak sabar. Ngajarin sabar yang salah. Kata anak, ini juga sabar, bu. Ya. Siapa yang ngajarin begitu? Latihan. Saya maaf nih hadirin, karena leher ini bukan punya saya. Kok jadi banyak begini? Satu, supaya innalillahnya bagus, kita yakin diri ini milik Allah. Maka kalau terjadi hal yang tidak kita sukai, kemudaratan, musibah, yang pertama kali kita ingat adalah semua ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Batuk izin Allah bukan? apapun yang terjadi hanya bisa terjadi biiznillah, apapun. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Banyaknya kegagalan sabar ketika terjadi sesuatu tidak ingat bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Sibuk dengan kejadiannya, bukan sibuk dengan yang mengizinkan terjadinya sesuatu. Gagalnya sabar, ini pintunya di sini nih. Enggak ingat ini terjadi dengan izin Allah. Mau nyebrang, tiba-tiba ada motor lewat, ada comberan. Izin Allah bukan? Izin. Enggak terjadi, diatur oleh Allah. Dia jalan pas di depan comberan, diatur kecepatan motor. Yang lain tidak, cuma dia spesial. Wajah dan lagi menguap lagi. Izin Allah bukan? Kebetulan bukan? Jawab, kebetulan bukan? Hadirin, kalau ditanya ya, mumpung pertanyaannya gampang, jawab. Saya sih tidak begitu menanti-nanti jawaban. Cuma gimana lah ya adabnya gitu. Digigit nyamuk izin Allah bukan? Kejedot jendela izin Allah. Kecopetan izin Allah bukan? Menjelang menikah dan ternyata dia jadi menikah dengan teman, kan? Bagaimana? Seseorang terpilih jadi presiden izin Allah bukan? Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Korupsi izin Allah bukan? Yang menggandakan dosa izin Allah bukan? Izin Allah. Loh kok penjahat juga izin Allah? Iya, tapi dia harus memikul dari pilihannya. Kalau Allah tidak izinkan, gak jadi tuh. Ada yang mau nyuri ayam, ayamnya tidak ketangkap, dia yang ketangkap. Itu lebih bagus hadirin. Daripada nyuri ayam tidak ketangkap. Dosa yang langsung ketebus itu lebih bagus daripada tidak ketebus di dunia ini. Adik sayang, boleh duduk? Terima kasih. Karena yang di belakangnya pada begini. Daripada jengkel, mending berdoa. Ya Allah, tuh ada yang menghalangi. Lalu Allah menggerakkan lisan saya. Adik sayang, duduk. Di anak ini duduk dengan izin Allah. Kalau gak diizinkan bisa melotot ke saya. Seseorang mengatakan sesuatu tentang Al-Quran kemarin, Al-Ma'idah, izin Allah bukan? Barokah itu. Sekarang hampir seluruh dunia umat Islam tahu Al-Ma'idah 51 ya. Benar? Nah, ini ngangguk semua, izin Allah juga. Jadi harus pandai-pandai membaca hikmah. Sebetulnya itu cara Allah memperkenalkan Al-Ma'idah 51 kepada umat Islam dan juga yang non-Islam. Pada buka sekarang 51 pengen tahu artinya. Baru tahu juga ya. Izin Allah hadirin. Yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Kalau ridho Allah itu adanya pada amal yang disukai Allah. Kalau izin Allah bisa terjadi, tapi Allah belum tentu ridho. Makanya bagi kita ini yang dicari bukan kejadian yang Allah izinkan, tapi sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, langsung ingat ke siapa? Gitu yang benar. Ini tes kocek-kocek, saya juga kaget ya. Tapi harus ingat ke ceramah sendiri hadirin. Tenang, tenang. Batal menikah izin Allah bukan? Bagus. Yang kita cari apa? Ridho Allah. Kalau enggak terjadi yang kita inginkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Daripada terjadi dan jadi dosa, lebih baik tidak terjadi. Dua. Yang kedua, ini teknik latihannya. Ketika terjadi sesuatu, ini izin Allah. Dan ketika terjadi sesuatu, ini pasti mengandung kebaikan. Ini pasti ada hikmahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-bar, maha baik, tidak pernah berbuat buruk. Tidak ada keburukan dari Allah, keburukan itu dari kita. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita nih seumur hidup? Seminggu saja Allah berbuat jelek ke kita. Jawab? Jawab. Allah tahu yang jawab, yang tidak jawab. Ya? Pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita sehari? Sejam? Sedetik? Sekejap? Tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi Allah berbuat buruk kepada hambanya. Yang buruk itu kita saja. Buruk sangka, tidak ridho, tidak syukur, tidak sabar, tidak ikhtiar, itu yang buruk. Kalau kita selalu menafakuri karunia Allah, dari mulai kita dulu enggak ada, diciptakan, dicukupi, semua sampai detik ini, cari apa yang buruk dari Allah, tidak ada. Kalau kita rajin berprasangka baik kepada Allah, termasuk ketika kepahitan datang, pasti ini ada kebaikan. Maaf, maaf, saya belum mencari contoh lain tentang ruangan gelap gulita itu. Masih ingat? Di ruangan gelap gulita, ada yang mukul pakai gulungan koran, yang di dalamnya ada besinya. Apa yang terjadi? Pingsan. Bukan itu ceritanya yang asli ya. Ini hanya ngetes intelektual saja. Kalau ada besinya mah pingsan. Ini mah tidak ada besinya. Pakai gulungan koran, gelap gulita, marah atau tidak? Jawab, marah tidak. Yang normalnya. Siapa ini? Kurang ajar. Siapa? Pas dinyalain lampu, mertua hadirin. Yang udah ngasihin anaknya, juga deposito, apartemen, dan mobil dua. Jadi marah tidak? Jawab, oh Bapak, apa kabar Pak? Lagi Pak? Kalau kita tahu yang melakukan itu adalah orang yang baik kepada kita, gak bisa marah kita. Bagaimana kalau yang melakukan itu yang maha baik? Yang sampai saat ini tidak diketemukan satu noktah pun keburukan perbuatan Allah kepada kita. Nah, husnudzon saja. Ini pasti baik. Memang pahit, nanti ada ilmunya kenapa pahit, ya. Tiga. Ini sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam perintah Allah tidak membebani. Tapi dalam ujian hidup pun Allah subhanahu wa ta'ala itu al-adil, maha adil. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita ini ciptaan Allah. Allah tahu tentang kita lebih tahu daripada siapapun, termasuk lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu intelektual kita, IQ kita karena dia yang bikin. Allah tahu keilmuan kita, kondisi fisik kita, mental kita, kadar keimanan kita, finansial kita. Allah tahu semuanya. Dan kalau Allah menimpakan sesuatu kepada kita, pasti sudah diukur sebaik-baik ukuran. Sepakat? Pasti, hadirin. Tidak mungkin pelajar SD diberi ujian SMA. Gak usah dikerjain. Tidak salah itu. Jadi semua kepahitan penderitaan itu bikinan kita sendiri. Karena udah diukur. Coba. Udah dilamar, udah jadi waktu pernikahan, udah dibuat surat undangan, batal menikah. Ada yang ngebentur-benturkan kepala ke tembok, ada yang menyentuhkan kening sujud syukur. Ini benar-benar sudah diukur oleh Allah, hadirin. Kalau orang sengsara, pasti ada sebabnya. Bukan karena masalahnya. Tahu karena apa? Karena yang keempat, karena dosa-dosanya. Jadi tingkat perihnya di sini, ngenes, nyelekit. Oh, gimana coba diekspresikan, hadirin? Nah, itu tuh sebanding dengan dosa. Yang keempat, yaitu surat An-Nisa 79. Saya senang kalau yang bacanya suara yang lebih bagus dari saya. Silakan. Ma'asobaka min hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kalau dapat nikmat apa-apa, apapun bentuknya, faminallah, dari Allah. Tapi kalau ketimpa kepahitan, dari siapa? Famin nafsik, dari diri kita sendiri. Nah, gagalnya sabar karena kita merasa sebagai korban. Padahal kepahitan siapa yang mengundang? Siapa yang mengundang, hadirin? Saya harus sabar. Siapa yang mengundang kepahitan pada diri kita? Diri sendiri. Nah, misalkan kejadian batal nikah itu, ya. Ini kan ada yang perih sekali sampai mau minum madu, ada itu sehat. Ada yang mau minum, enggak boleh nyebut merek, ya, hampir nyebut Baygon, mau minum sesuatu. Ada yang loncat ke sumur, ke sungai, itu beneran, hadirin. Tapi ada juga yang Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sujud aja, terima kasih ya Allah. Engkau selamatkan saya dari petaka yang lebih besar. Saya berterima kasih engkau batalkan menikah ini. Pasti karena engkau mengabulkan doa orang tua, doa saya yang meminta yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Ya Allah, saya terima. Kejadiannya sama, ada yang perih, ada yang tidak. Tahu apa yang menyebabkannya? Dosa. Boleh jadi yang perih ini, ya, proses menjelang nikahnya begitulah. Ada yang harus ditebus. Mungkin menjelang nikahnya terlalu mencintai calonnya sehingga menuhankan calonnya. Duhai calonku, tanpa dirimu aku tiada arti. Engkau bagai cahaya, engkau tiada aku dalam kegelapan. Engkau power bank. Ah, saya enggak biasa ngerayu istri saya kayak gitu. Susah dan enggak biasa, ya. Siapa yang biasa ngerayu, coba acungkan tangan. Makin hati bersandar berharap berpegang teguh kepada calonnya, makin perih lukanya. Jelas hadirin? Kayak yang megang kawat berduri, pegang kuat, ketika diambil dan sangat megang, itu luka. Beda dengan yang kawatnya disimpan di sini diambil, mangga beres. Begitu. Jadi jangan mencari the black kambing. Tahu artinya? Kambing hitam. Jangan sibuk mencari kambing hitam karena the super black kambing dan yang paling kita. Itu ayatnya. Benar dia salah. Pencuri itu benar dosa. Itu udah jelas. Tapi kenanya kita dicuri, ini yang harus kita tafakuri. Kenapa saya? Ibu, ada yang udah nikah di sini, Bu? Bu. Misal suami ibu lincah lagi, ya. Apa yang salah, hadirin? Ini suami beli spintrongan, ya. Lalu main spintrong di rumah. Pasti mikir lincahnya kemana aja, ya. Ibu sakit sekali hatinya. Memang kalau suami bikin salah, ya suami nanggung dosanya. Tapi menimpa kepada ibu, pasti ada sesuatu di sini, ya. Saya nggak pernah marah-marah sama suami. Salah saya apa? Kalau ke pembantu bagaimana? Oh itu beda lagi, ah. Nah boleh jadi ibu ngambek ke pembantu, balasannya lewat suami, misal begitu. Kan setiap perbuatan kita ada balasannya, hadirin. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke kita, keburukan kembali ke kita. Makanya kekuatan sabar itu ada di sini nih. Yang tadi itu yang dia belum kering, ya. Maaf ya, kesiramnya dari tadi belum selesai nih. Ya Allah. Dosa apa ini? Memang jaket nih pinjem belum dipulangin. Satu, ya enggak. Ini mulut emang bawel, astaga. Dua, wajah emang saya lelaki pakai bedak lagi, astagfirullah. Genit. Tiga, dia pergi, terima kasih men, sudah menyadarkan saya, astagfirullah, astagfirullah. Orang menganggap sabar tuh, sesungguhnya kita tuh kembali apa yang salah dari diri. Jelas? Biasanya kita enggak pernah punya waktu untuk menilai kesalahan diri. Sibuk menyalahkan orang lain, enggak akan keluar tuh sabar. Pak, kalau Bapak punya istri galak misalkan, ya. Sampai ke rumah udah capek. Dari mana, Pak? Dari pengajian istikharah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Enggak ada sejarahnya Papa ke pengajian. Ya, sejarah kan baru dimulai, Bu. Banyak alasan. Ngaji di mana sih Papa? Di istiqah. Si Aagim? Oh, mau berguru sesuatu ya? Wah, kenapa saya jadi disalahin hadirin? Tenang. Maksudnya belajar tauhid hadirin. Bapak berbuat baik disalahin, dimarahin, dicurigain dengan kata-kata yang menyakitkan. Ingat ilmu ini, ya. Ini ngambek izin Allah bukan? Terlepas dari istri punya dosa itu masing-masing, ya. Izin Allah bukan? Jawab lelaki. Ya. Ada kebaikan dimarahi istri? Ah, kurang tegas, ada tidak? Oh, berat nyebutnya. Ada. Sudah diukur oleh Allah? Udah. Kira-kira siapa yang ngundang kepahitan ini? Bagus, bagus. Saya senang jawaban jantan begini, Bang. Aku. Kalau ibu-ibu ada susah kita tes, ya. Ibu. Bu. Kalau ibu sedih terluka hati di rumah karena suami ibu lincah lagi, kira-kira yang membuat ibu sengsara keburukan suami atau keburukan ibu sendiri? Kan keburukan suami sendiri, kata dikombinasikan ya. Enggak apa-apalah ya. Kita kan sudah paham ya. Masih ingat teori dikejar anjing kan? Tes hari ini, siapa tahu banyak ibu-ibu yang baru datang. Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Dia yang jawab, dia yang ketawa, dia yang bingung. Nah, tenang ya. Itu syarat utama jadi lelaki ya. Pak, jangan suka ngetawain wanita, Pak. Eta teh dengki namanya. Teruskan. Jadi kalau pahit-pahit itu langsung ini dosa saya. Ini dosa saya. Jadi bawaannya kalau istri ngambek tuh istighfar. Tapi istighfarnya yang tulus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu juga nambah. Kalau kita jengkel mau nahan marah, zikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga harus pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu juga masalah. Harus ikhlas ya hadirin. Astagfirullahaladzim. Gimana sih Pak? Jadi suami teh yang benar atau harus bisa dipegang omongannya. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, insya Allah. Ini buah dari dosa saya. Oh, saya ngambek tadi di kantor. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa diam aja? Jawab dong, Pak. Ya Bu, saya lagi dipikirin. Mikir-mikir tuh harus jelas pikirannya. Astagfirullah, ya Allah, ini mirip dengan kemarahan saya tadi di kantor. Nunduk-nunduk aja. Astagfirullah, ya Allah. Kan ada yang serba salah itu, Pak. Kita diam ngomong atuh. Udah ngomong tuh, kan selalu ada alasan. Astagfirullah. Sama Bu, kalau suami ibu ngambek atau apa, astagfirullah ya Allah, saya belum jadi istri yang tulus. Ini pasti karena dosa saya. Ini pasti karena kesalahan saya. Makin perih, makin kuat istighfar. Hadirin, gak selesailah kita banyak argumen, berdebat, kusir. Oh, saling, wah gak usah lah. Kalau udah ada yang marah mah, mending istighfar aja. Tobat. Karena menjawab orang yang marah mah seperti memberikan bensin ke api, cuma nambah membara. Mending kita tenangkan dulu. Yang apalagi yang cemburu-cemburu itu, tenang. Udah sering dibahas di sini. Kenapa? Kalau cemburu tidak menyelesaikan masalah. Jawabannya sederhana. Orang yang cemburu itu hatinya sangat tidak enak. Betul? Akibat hati tidak enak, penampakan dia menjadi tidak enak dilihat siapapun. Enggak, ibu enggak mau pakai dandan. Ibu walaupun pakai make up, kalau hati ini enggak enak, tetap enggak enak dilihat, Bu. Mau pakai bulu mata beberapa pasang dan sebagainya, tetap enggak enak dilihatnya. Menulis enggak enak dibaca. Bicara enggak enak didengar. Makanya kalau lagi enggak enak, enggak usah melakukan penampakan. Enggak usah ngomong, enggak usah nulis. Kalaupun nulis jangan disend. Karena send itu yang jadi masalahnya ya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Makin pahit, astagfirullah. Rasakan, hadirin. Istighfar itulah yang membuka jalan ketenangan. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Yang tadinya dilapangkan, wa min kulli doikin makhrajan. Jalan keluar dari kesulitan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lalu berikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Nah, yang ke 5 ya. 1, izin Allah. 2, pasti baik dan ada hikmahnya. 3, sudah diukur, tidak ada kezoliman Allah di sini. Yang 4, semua kepahitan karena dosa saya. Yang 5, cukuplah Allah sebagai penolong. Surat Yunus 107 ya. Jadi siapa yang bisa melapangkan, yang bisa menolong? Enggak ada lagi selain inilah surat Yunus 107. Silakan. Astagfirullah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurr. Dan jika Allah menghendaki kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibak kepada siapapun, tetap saja cuma satu yang bisa menolong. Siapa? Allah. Hanya Allah. Jelas hadirin? Selain Allah itu la haula wala quwata illa billah. Selain Allah itu tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Ini mutlak hadirin. Makanya kalau ada apa-apa tuh tahan. Yang namanya sabar itu menahan diri. Yang namanya sabar itu mengendalikan diri agar tidak mengeluarkan kata, sikap, pikiran, perbuatan yang tidak disukai Allah. Tahan, tahan. Sudah tahan, wasta'inu bisabri wassalah, keluarkan di waktu sholat. Kan selalu harus ada katup pelepasan, benar? Lepaskannya ke Allah waktu sholat. Makanya hadirin sekalian, pegang ini janji Allah ini ya. Al-Baqarah 153 ya. Wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Tahan sabar, ambil wudhu, sholat, cemburu, tahan, tahan. Allah, ayo, mendingan sholat. Saya mah sholatnya jarang khusyuk, sama hadirin. Tapi lakukan sholat saja, jauh lebih baik kurang khusyuk dalam sholat daripada kurang khusyuk tidak sholat. Allah tuh asyakur, Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. Allah tahu hati kita sedang remuk, hati kita sedang galau, pikiran kacau. Tapi Allah lihat kita ke tempat wudhu. Ya Allah, gini-gini amat. Ya Allah. Allah lihat itu sambil campur antara air mata dengan air, mas, beragam air lah, dari hidung air, gelar sajadah, Allahu Akbar. Allah tahu campur antara ingat Allah, tapi ini jauh lebih baik hadirin daripada nangis tanpa sholat, benar? Allah lihat tidak nih? Harus bulat jawabannya ya. Allah lihat tidak? Orang yang wudu sholat, Allah lihat? Allah tahu persoalan yang dihadapi. Allah suka enggak lihat hambanya yang mau sujud seperti itu? Oh hadirin, gampang bagi Allah ngilangin kesedihan tuh. Sangat gampang, karena hati ini milik Allah. Dibulak-balik hati itu oleh Allah. Penderitaan tuh karena enggak kembali ke Allah saja. Orang ada yang mau dihukum mati saja, kalau sungguh-sungguh ke Allah enggak takut. Benar? Makanya sedih, sholat. Sakit hati, sholat. Kecewa, sholat. Takut, sholat. Cemburu, sholat. Punya keinginan, sholat. Ayo, ayo rekan-rekan. Pokoknya mah perbaiki sabar, perbaiki sholat, pertolongan Allah datang. Dilatih ya, sholat itu banyak orang yang enggan. Ayo, ayo lakukan. 40 rakaat saja. Oh, langsung gitu. Itu teh akhlak hadirin. 17 fardu. Oh. 17 fardu, tidak boleh ditambah. Saya banyak membutuhkan pertolongan Allah. Subuh 2 rakaat kurang bagi saya. Itu mah soleh teuing hadirin. 17 cukup. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya dalam bilangan yang pas. Kuncinya adalah tepat waktu berjamaah di masjid. Ulangi. Nah, yang suka telat-telat sholat ya, seperti pintu kuncinya sudah dimasukin, gak diceklekin, gak kebuka. Waktunya makan obat, udah mangap, gak dimasukin, nambah penyakitnya. Ayo, tepat waktu berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena, kenapa tepat waktu? Karena amalan yang paling dicintai Allah, as-salatu ala waqtiha. Ini lebih tinggi dari birrul walidain. Yang melambat-lambatkan sholat, ya berarti melambat-lambatkan pertolongan Allah. Berjamaah 27 kali lipat, apalagi di masjid, itu barokah, luar biasa. Sumber energi di sini, di masjid. Lelaki, pastikan di masjid. Sholat isya berjamaah, seakan separuh malam sholat terus-menerus. Hadis sahih. Sholat subuh berjamaah, seakan sepanjang malam sholat terus-menerus. Asik, benar? Ayo ke masjid. Ibu, kalau punya suami sholat di rumah, usir. Tapi harus jelas dia kemana. Maksudnya disuruh ke masjid. Kalau tetap mau sholat di rumah terus, maka suruh pakai mukena ya. Karena lelaki yang sholat di rumah terus, lelaki apa? Bukan saya ngomong ya, teman-teman yang bilang lelaki solehah. Tambah 10 rawatib. Coba qobla subuh. Ulangi. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi. Jangan tinggalkan ini ya. Apalagi qobla subuh. Ba'da subuh. Qobla subuh. Astagfirullahaladzim. Itu Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. 10 atau 12 rakaat. Masing-masing 2 kecuali duhur. Boleh tambah 4. Tambah 11 tahajud. Haji hanya 1/1000 yang bisa berangkat. Sebagian besar tidak bisa haji. Tidak merasakan mustajabnya di Arafah, di Mina. Umroh juga tidak semua orang dapat kesempatan mustajab di Multazam. Tapi setiap orang dapat kesempatan mustajab yang sama dengan di sana, yaitu di 1/3 malam terakhir. Memanah, kalau memanah minimal 20 meter susah kenanya, ini segitu. Susah kenanya. Tetapi memanah di 1/3 malam terakhir, seakan-akan sasaran menjadi sangat dekat. Seperti kata Imam Syafi'i, orang yang munajat di 1/3 malam terakhir itu seperti pemanah yang tepat kena sasarannya. Makanya kalau ingin mustajab doanya, bangun malam, niatkan tahajud, jangan kemalaman tidurnya. Ba'da isya tidur, bangun jam 2:30, jam 3, 11 rakaat lakukan. Lihat nanti hasilnya. Tambah witir. Dalam hadis sahih Muslim ini, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah perbuatan mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah kalian mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Dah bisa 40 rakaat, tambahlah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, tahiyatul masjid. Pokoknya perbanyak sholat, karena sholat adalah zikir yang paling lengkap. Zikir menghadap kiblat, zikir dalam keadaan suci, ada takbir, tahmid, tahlil lengkap, ada Al-Quran, ada ruku, ada sujud, ada sholawat, dan ada doa di antara 2 sujud yang sangat lengkap. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Selamat menikmati pertolongan Allah dengan menahan diri dan bersungguh-sungguh melepaskan semuanya kepada Allah, karena hanya Allah lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, jelas berkaitan dengan polatak politik ya. Tenang, jangan emosional, karena banyak hikmahnya. Mungkin sudah mendengar penjelasan saya tentang itu. Satu, bahwa Ahok, Bapak Basuki ini, saudara Ahok ini menjadi etnis Tionghoa, itu adalah kehendak Allah. Kita tidak boleh masuk ke wilayah itu karena itu wilayah bukan memilih. Adapun saudara Ahok beragama non-Islam, itu pilihannya. Dan semuanya akan kembali kepada dirinya. Lakum dinukum waliyadin, bukan urusan kita. Tetapi kalau sudah berkomentar tentang Al-Quran, itu melampaui batas, bukan wilayahnya. Kalau mau ikut pilgub ya sok aja, tapi tidak usah ikut campur dengan mengutip ayat yang bisa menjadi masalah. Saya sudah mendengar pembelaannya, saya juga dengar, tapi tetap saja, kalau yang mengajak orang memahami Al-Quran disebut kebohongan atau disebut rasis dan pengecut, berarti itu penilaian beliau kepada para ulama, para pendai, dan para penyeru kebaikan. Tidak akan mengerti ya. Larangan meminum khamar, 1 ayat. Larangan memakan babi, 2 ayat yang saya baca. Larangan memilih yang beda akidah, 7 ayat. Jadi pasti banyak hikmahnya, karena tidak akan mengerti. Kita sholat menghadap kiblat, mungkin bagi orang yang non-Islam, ini orang menyembah batu. Tidak akan mengerti. Kita dakwah disangka rasis, ya. Tidak akan mengerti, karena tidak beriman kepada Allah. Tidak akan bisa memuliakan, menghormati Allah sebagaimana kita memuliakan Allah. Tidak akan bisa menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran sebagaimana kita, karena tidak beriman kepada Quran. Jelas? Tidak akan juga bisa menghormati, memuliakan Rasulullah, karena tidak beriman kepada Rasulullah. Makanya pasti banyak hikmahnya. Tapi kan ada prestasinya. Oh, kita hargai kalau prestasi, sebagian prestasi yang ada, ya. Oh, ini alhamdulillah saya senang. Tapi dah tetap enggak akan milih. Kenapa? Karena Allah. Gitu kalau saya, ya. Kalau saya enggak akan milih karena saya enggak punya KTP Jakarta, ya. Tapi kalaupun punya KTP, enggak. Kenapa? Ya sudah, saya emang gak ikut pelatak politik karena saya emang dilarang. Misalkan begini, ini kita dilarang makan babi, tapi babi ini bersih loh, ya baik, dia gak ganggu babi yang lain, kemudian kandang babinya juga rapi, teratur, dan dia sudah diperiksa oleh ahli kedokteran tidak mengandung cacing pita, maaf, tetap saya gak makan. Kenapa? Ya, dilarang oleh Allah, dan kita tidak dalam keadaan darurat. Ya, saya enggak ikut campur pilkada. Saya hanya ingin setiap orang memahami apa yang harus dilakukan. Sesudah ini mau milih sendiri ya terserah. Karena setiap orang akan memikul di hadapan Allah nanti. Tugas saya sudah, ya. Udah, jangan maksa saya ngomong lagi ini. Alhamdulillah, kita ada 3 saudara kita yang akan syahadat. Ada? Boleh minta data. Sambil saudara bersedekah ya. Ya Allah, jadikan sedekah ini benar-benar menjadi penolak bala dan musibah, pembuka pintu makrifah. Jadikan sedekah ini menjadi pembuka nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat amal soleh. Ya Allah, jadikan sedekah ini benar-benar Engkau terima ya Allah. Amin ya Allah ya Rasul. Silakan bagi yang mau menyempurnakan sedekahnya. Ada 3, Lili Susiana Gultom. Terima kasih. Ingrid. Yang mana Ingrid? Oh, terima kasih. Yang ketiga Teresia Nadia Okti. Nadia, ya udah. Makasih ya, maaf. Terima kasih. Baru pertama kali kesini? Iya. Iya. Iya. Maaf karena sekali pertanyaan jadi 3 yang jawab ya. Ada yang mau cerita apa hikmahnya kenapa hari ini akan berikrar? Boleh bebas saja. Yang mau cerita apa yang menarik dari Islam padahal sekarang sebagian media sedang mencitrakan yang kurang, yang salah tentang Islam. Gimana? Saya Lili ingin berikrar di Muslim ini. Karena perjalanan ritual saya panjang mengenai Islam, Bapak, setiap mendengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang saya rasakan hati saya adalah sedih. Karena mengingat Sang Pencipta yang begitu maha baik. Dan saya berikrar untuk di Muslim ini, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan hidup dalam Allah. Masya Allah, jadi mendengar azan itu? Takbir, iya, tersentuh hati saya, tapi yang saya rasakan adalah sedih. Masya Allah, tuh, yang belum Islam saja mendengar takbir, kita malah ada yang ngobrol lagi mendengar takbir, ya. Terima kasih, Mbak Lili. Selanjutnya ada lagi yang mau cerita? Kalau mau menyampaikan boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin boleh. Siapa nih? Saya Ingrid. Saya kerja 2 tahun di lingkungan Muslim. Saya melihat niat, saya melihat mereka sholat 1 hari itu 5 kali. Tidak terhitung gitu, oh, kan? Iya. Lalu di saya 1 minggu cuma sekali ke gereja. Tetapi orang Muslim 1 hari itu kayak saya lihat sholat itu buat saya ingin tahu apa itu Islam. Buat saya ingin tahu yang mereka sujud tuh benar-benar Allah yang benar-benar mereka percaya gitu. Dari situ saya belajar tentang Islam. Masya Allah. Jadi lihat yang sholat itu. Ini kalau Ingrid pernah lihat keajaiban sholat ini ya. Di dunia ini hanya ada 1 yang upacara raksasa sedunia tidak pernah berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu tidak berhenti. Selesai di sini terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Lalu semua orang Islam itu berwudu sama bersihnya. Mendatangi dan berbaris tanpa diperintahkan, rapi semuanya. Allahu Akbar, ruku berturutan sedunia. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tegak. Allahu Akbar, sujud sedunia. Sucinya sama, gerakannya sama, bahasanya sama, arahnya sama. Seluruh dunia 1400 tahun tidak pernah berhenti sekejap pun. Masya Allah. Ini tidak bisa digerakkan kecuali oleh yang menciptakan dan memiliki segalanya. Saya kira tidak ada satupun agama di dunia yang bisa melakukan ibadah seperti ini dan 5 kali sehari. Masya Allah. Kebenaran hanya milik penciptanya. Baik, silakan ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Asyhadu an la ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, sudah Engkau saksikan, sudah Engkau dengarkan, jadikan saudari kami ini muslimah soleha, muslimah yang benar-benar bertauhid padamu ya Allah. Jadikan kelak menjadi ibu soleha, menjadi istri soleha yang dapat menjadi jalan hidayahmu bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi keturunannya ya Allah. Ya Allah, limpahi dengan ilmu yang manfaat, berikan nikmatnya ibadah, karuniakan akhlakul karimah, berikan istiqomah ya Allah sampai husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami semua ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam iman. Istiqomahkan kami dalam iman ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya Allah subhanahu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah semua sudah jadi saksi. Ya, semua silakan menyalami akhwat. Ya, maksudnya silakan akhwat. Bagi yang ingin tahu manusia tidak punya dosa dan juga belum punya amal adalah yang baru berikrar syahadat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menuju agama yang besar. Belajar ya. Belajar Islam ya. Sepertinya ada yang kelewat. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, belajar banyak supaya bisa mengetahui indahnya Islam, mengenal Allah dan indahnya dakwah dalam Islam. Insyaallah. Kawan-kawan, kita akan segera menutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita tundukkan hati hadirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha baik, wahai yang menghimpun kami di sini, wahai yang menjanjikan ampunan bagi yang berlumur dosa, wahai yang menjanjikan ampunan bagi yang bergelimang aib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni semua kemusyrikan kami, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sekotor apapun ya Allah hidup yang pernah kami lalui, bersihkan ya Allah dari aib-aib yang kami tutup-tutupi, kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami jarang bersyukur, padahal begitu nikmat darimu melimpah setiap saat. Ampuni kami ya Rabb, betapa banyaknya karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu kami lebih sibuk ingin dipuji makhlukmu daripada diridhoi olehmu. Ampuni kami ya Allah, kami sering berburuk sangka padamu, sering tidak ridho dengan takdirmu, sering kecewa dengan ketentuanmu, sering enggan dengan perintahmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kesempatan kami tobat sebelum ajal datang. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duha yang maha tahu segalanya, ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bagaimanapun juga kami engkau takdirkan jadi anaknya, beri hidayah, berikan taufikmu agar orang tua kami menjadi orang yang soleh, soleh. Jadikan sepanjang hayatnya di jalanmu, akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ahli sorga. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabb, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang kau jadikan jalan ilmu, sehingga kami mengenalmu ya Allah, mengenal jalanmu, mengenal hidup di sisimu. Berkahi, muliakan guru-guru kami ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Rabb. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, juga yang pernah menyakiti kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat padamu ya Allah. Jamu jamaah ini di baitullahmu ya Allah. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Lindungi kami dari kejahatan kezoliman makhlukmu ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu ya Allah, yang patuh padamu ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dari bala fitnah wal musibah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.